hal-hal yang buruk, ya, menyebutkan hal-hal yang buruk. Artinya hal-hal yang buruk Allah rinci penyebutannya. Sedangkan hal-hal yang halal tidak Allah rinci. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Karena dengan begitu kita mengetahui mana yang buruk, mana yang halal. Ya. Karena standarnya adalah yang halal semuanya. Sedangkan yang buruk hanya yang disebutkan saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kepada kita, termasuk nikmat Allah terbesar adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal-hal yang buruk untuk kita sebagai pensucian bagi kita. Sebagai pensucian bagi diri kita, bahwa hal-hal buruk tersebut pasti buruk untuk kita. Hal-hal buruk tersebut pasti buruk untuk kita. Kita baca sekarang lanjutannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Kemudian Allah beristiwa ke langit dan menyamakan tujuh langit. Dan dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui, maha mengetahui atas segala sesuatu. Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di mengatakan, istawa, kata istawa taridu fil Quran ala thalathati ma'ani. Kata istawa disebutkan di dalam Al-Quran menunjukkan tiga arti. Fataratan la ta'du bil harf atau la tu'adda bil harf, kadang tidak disebutkan dengan tambahan huruf. Fa yakunu ma'naha al kamal wat tamam, maka maknanya adalah kesempurnaan dan kelengkapan. Kama fi qawlihi ta'ala an Musa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Musa, walamma balagha ashuddahu wastawa, dan ketika sudah sampai masa balighnya dan sempurna dewasanya, lengkap dewasanya. Ini makna istawa yang pertama dalam Al-Qur'an. Jadi faedah pagi ini adalah ketika Allah berfirman tsummastawa, kemudian Allah beristiwa, maka dicatat makna istiwa ada tiga. Yang pertama, istawa tanpa ditambahi huruf apapun bermakna kesempurnaan atau kelengkapan. Istawa tanpa ditambahi huruf apapun maka bermakna kelengkapan atau kesempurnaan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, walamma balagha ashuddahu wastawa, dan ketika sampai batas dewasanya dan dia kemudian sempurna menjadi lelaki dewasa. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Surat Yusuf ayat 22. Makna istawa yang kedua, Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di mengatakan, wa taratan takunu bi makna ala wartafa'a, dan terkadang istiwa bermakna tinggi dan di tempat yang tinggi. Tinggi dan di tempat yang tinggi. Wa dzalika idza udiyat bi ala, yang itu kalau seandainya ditambah dengan huruf ala setelah istawa. Ya, setelah huruf istawa, setelah kata istawa ditambah dengan huruf ala. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy.